الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, an Amir bin Sa'd an abihi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala zaka yawmin min al-'aliyah حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينكم فمنعنيها، أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. daripada Amir bin Sa'ad daripada bapaknya, kata dia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari balik daripada satu kawasan tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di masjid Bani Muawiyah. Fadakhala fa raka'a fihi raka'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid Bani Muawiyah itu dan Nabi sembahyang sunat dua rakaat. Ini dia memang menjadi sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia apabila musafir, apabila dia balik ke rumah, Nabi tidak langsung ke rumah. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan singgah di masjid yang berdekatan. Nabi sembahyang sunat di masjid dulu, baru Nabi balik ke rumah. Itu sunnah. Kata dia, wa sallaina ma'ahu. Kami pun sembahyang, Nabi sembahyang, kami pun sembahyang di masjid itu. Wada'a rabbahu tawilan. Lepas sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdoa kepada Tuhan dia tawilan, panjang. Nampak Nabi duduk doa lama. Summa sarafa ilaina. Bila habis Nabi sembahyang, habis Nabi berdoa panjang, Nabi beralih kepada sahabat, ada ramai-ramai dalam masjid ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada sahabat ni, Nabi kata, sa'altu Rabbi thalathan. Nabi kata, tadi aku doa kepada Tuhan aku, aku minta tiga benda. Fa'a'tani sintain wa mana'ani wahidah. Nabi kata, aku minta tiga benda. Nabi kata, Allah perkenankan dua, Allah tolak satu. Doa yang Nabi SAW minta ni tiga, Allah terima dua, Allah tolak satu. سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة. Aku minta kepada Tuhan aku agar tidak dibinasakan umat aku ini dengan kemarau panjang. Itu doa yang pertama. Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat dia, kita ni, tak binasa kerana kemarau panjang. Allah terima. Maknanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kena kemarau macam mana pun, kemarau tu tak membinasakan kita. Dah hari ni hujan kurang. Belum kemarau lagi. Cuma hujan kurang. Kalau ditakdirkan kemarau sekalipun, bukan kemarau yang akan membinasakan kita. Pasti apa? Pasti Nabi sudah minta, Allah sudah terima. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dibinasakan dengan kemarau panjang. Itu Allah terima. Nabi kata wasa'altuhu an la yuhlika ummati bil ghar. Aku minta kepada Tuhan aku supaya umat aku tidak binasa dengan banjir besar yang menenggelamkan mereka. Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat dia, supaya kita ni tidak binasa dengan banjir besar yang karamkan kita. Fa'a'taniha. Tuhan akhru. Tuhan luluskan permintaan itu, Tuhan terima. Maknanya kita tidak akan binasa dengan banjir yang menenggelamkan kita. Nabi kata wasa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Nabi kata yang ketiga, aku minta kepada Allah supaya, aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak dibinasakan umat aku ini kerana bergaduh dan saling membinasa di antara satu sama lain. Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat dia, kita ni, tak bergaduh. Yang bergaduh itu membawa kepada binasa kita. Famana'aniha. Allah Ta'ala. Maknanya umat Islam ni bergaduh. Umat Islam ini bukan setakat bergaduh, bahkan kadang-kadang bergaduh sampai menjahanamkan kita. Bergaduh kita ni sampai ke tahap, tak tahu, sampai tak ada tahap. Dia jadi benci sampai benci sampai tak boleh tengok muka, sampai tak boleh dengar suara, dia jadi sampai macam tu. Sama-sama orang Islam, sama-sama sembahyang menghadap Ka'bah, sama-sama terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, sama-sama kata Quran itu rujukkan kita, kitab suci kita, tapi bergaduh sama-sama kita ni sampai ke tahap membinasakan di antara satu sama lain. Nabi minta supaya kita ni jangan sampai macam tu. Famana'aniha. Tapi Allah menolak permintaan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ini kita kena ambil ingat. Walaupun itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sedaya upaya elok daripada terjebak dalam benda yang Nabi tak mau benda ni jadi. Walaupun benda ni akan jadi, tapi Nabi tak suka benda ni jadi. Nabi tak suka orang Islam bergaduh sama-sama orang Islam. Yang bergaduh ini membawa kepada saling membinasakan di antara satu sama lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu sa'ah hatta yaksur al-haraj. Qalu, wa mal harju ya Rasulullah? Qal, al-qatlu, al-qatlu. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tidak akan jadi kiamat, la taqumu sa'ah hatta yaktur al-arj. Nabi kata kiamat tidak akan jadi sehinggalah banyak berlakunya al-arj. Ha, ha simpui, ha rajib, harbu. Bila Nabi kata kiamat tidak akan jadi sehinggalah banyak berlakunya haraj, Sahabat kata, wamal harju ya Rasulullah. Sahabat kata, al-haraj ini apa ya Rasulullah? Yang kata kiamat tak akan jadi selagi mana benda ni tak jadi. Ni yang kata benda ni, ni yang kata al-haraj ni apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu, al-qatlu. Nabi kata yang dikatakan haraj itu ialah saling bunuh membunuh di antara satu sama lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan sampai satu keadaan di mana bunuh ni tak ada kata ni. Daripada bunuh sama-sama orang dewasa, sama-sama orang tua, bergaduh, berkelahi, berbunuh, sampailah kepada budak kecil bunuh, lempak dalam longkang, lempak dalam lungguk sampah, merata sembah. Pembunuhan ini dia berlaku sampai macam tak boleh kawal, dan dia adalah tanda-tanda besar kiamat sudah hampir. Di dalam sebuah hadis teriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yadri al-qatil fi ayyi shay'in qatal wa la yadri al-maqtul 'ala ayyi shay'in qutil, aw kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sabda dengan sumpah, Nabi kata, wallahi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawa aku ada di dalam tangan dia, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun, Nabi kata pasti akan mai satu masa kepada manusia ini, la yadri al-qatil fi ayyi shay'in qatal, di mana satu manusia tu dia pergi bunuh orang, dia pun tak tahu pasal siapa dia bunuh orang tu. Wala yadri al-maqtul 'ala ayyi shay'in qutil, dan demikian juga kawan yang kena bunuh, dia pun tak tahu pasal siapa orang bunuh dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi beritahu, Nabi bersumpah, Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawa aku dan nyawa semua orang Tuhan duk pegang. Nabi kata, demi Allah akan mai kepada manusia satu zaman, di mana pada zaman itu orang yang pergi bunuh orang, dia pun tak tahu pasal siapa dia bunuh orang, kawan yang kena bunuh pun tak tahu pasal siapa dia kena bunuh. Maknanya manusia ni dia mai satu tahap dia gila, dia tak tahu pasal dia pergi buat benda, dia pergi bunuh orang pun dia tak tahu pasal siapa, dia kena bunuh orang dia tak tahu pasal siapa, dia yang aku pergi bunuh dia ni pasal apa, dia hilang kawalan, dia bunuh orang dia tak ingat apa, orang yang kena bunuh pun tak tahu ni pasal apa, ni yang aku kena bunuh ni aku salah apa. Keadaan jadi seteruk itu. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta taqtatil fi'atan 'azimatan wa takunu bainahuma maqtalatun 'azima wa da'wahuma wahidah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tidak akan jadi kiamat sehinggalah hatta taqtatila, sehinggalah manusia ni saling bunuh membunuh, fi'atan 'azimatan, kadang-kadang pembunuhan itu berlaku di antara dua puak yang besar, bukan antara satu orang dengan satu orang aja, dia jadi geng. Satu geng dengan satu geng bergaduh berbunuh di antara satu sama lain. Wa takunu bainahuma maqtalatun 'azimah, sehingga membawa kepada di kedua-dua pihak orang yang terbunuh ni cukup ramai. Wa da'wahuma wahidah, yang sedihnya apa? Dua-dua pihak satu dakwaan. Depa kata depa betul. Puak ni kata dia betul, puak ni kata dia betul. Dua-dua puak kata betul, tapi dua-dua bergaduh, dua-dua mati ramai. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Saya baru baca kisah bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan mati kena bunuh. Kita dah baca dalam sejarah ada cerita bagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam cantik. Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Wafat Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar Al-Khattab. Boleh lagi. Cuma ujung pemerintahan Sayyidina Umar ada sikit kacau dan Umar mati kena bunuh. Bermula dengan Umar mati kena bunuh, keadaan sudah bergolak. Politik sudah jadi kacau bila. Naik Sayyidina Uthman bin Affan, cerita sudah jadi macam-macam. Sayyidina Uthman bin Affan dituduh dengan macam-macam tuduhan. Sayyidina Uthman bin Affan ditohmah dengan macam-macam tohmahan. Saya dah cerita dah bagaimana Uthman dituduh. Kata dia ubah sunnah Nabi. Uthman dituduh kata ubah sunnah Nabi. Semata-mata kerana Sayyidina Uthman bin Affan daripada Madinah, dia mai ke Mekah. Bila dia sampai di Mekah, dia semayang tamam. Dia daripada Madinah, dia mai ke Mekah. Maknanya dia musafir. Bila dia sampai di Mekah, sepatutnya orang musafir semayang jamak kata, kerana itu sunnah Nabi. Tapi Uthman bin Affan daripada Madinah, dia mai ke Mekah, dia semayang tamam. Semayang 4 rakaat, dia buat 4. Ada pihak tuduh dia. Dia kata Uthman, dia ni buat apa? Dia ni sudah ubah sunnah Nabi. Uthman bagi jawapan. Uthman kata, aku tidak ubah sunnah Nabi. Aku memang mai daripada Madinah. Aku memang mai ke Mekah. Tetapi masalahnya di Mekah ni, tanah tumpah darah aku. Dan di Mekah, setiap hari ni ada rumah aku. Dan aku sampai di Mekah, aku duduk di rumah aku. Maka aku bukan lagi musafir. Dia kata. Aku semayang tamam. Aku semayang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kata siapa? Bukan kerana aku meninggalkan sunnah, tetapi kerana aku bukan musafir. Aku sampai di Mekah, aku duduk rumah aku balik. Jadi aku ni bukan musafir lagi. Maka kerana tu aku semayang tamam. Aku semayang zuhur 4, aku semayang asar 4. Tak boleh. Dia tuduh juga dia. Uthman bin Affan dituduh sebagai buat bid'ah. Apabila Uthman bin Affan mengumpulkan Quran, membukukan Quran, sehingga jadi masalah Uthman ni. Pihak yang tak suka dia tuduh dia. Dia berkata, Uthman, kamu sudah buat satu benda bid'ah, satu benda yang Nabi tidak pernah buat. Nabi tidak pernah menyuruh Quran ini dikumpul, tidak pernah suruh Quran dibukukan. Tapi kamu sudah membukukan Quran 30 juzuk duduk dalam satu kitab. Kamu sudah buat satu benda bid'ah. Uthman jawab, Uthman kata aku tidak buat bid'ah. Perintah yang mula-mula suruh Quran dikumpulkan ini bukan aku. Dia kata perintah dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Quran mula dikumpul zaman Sayyidina Abu Bakar. Umar sambung sebab Abu Bakar tak ada nak menyempurnakan kerja tu. Abu Bakar jadi khalifah berapa tahun? 2 tahun saja. Umar sambung kerja tu pun tak ada siap. Bila aku naik jadi khalifah, Quran siap dikumpulkan. Dapat 30 juzuk. Disusun dalam 100 surah lebih. Dan akulah yang membukukan Quran. Aku tidak memulakan benda ni. Benda ni dimulakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Satu orang yang menjadi kekasih Nabi. Lewat Abu Bakar jawapan dia, dia tetap kata dia salah. Dan demikianlah macam-macam tuduhan dilemparkan dekat dia. Sampai last, dia berkata apa? Dia berkata Uthman menggunakan kedudukan dia sebagai khalifah membina kekayaan diri sendiri dan kaum keluarga. Dia kena tuduhan ni. Uthman bangkit. Uthman bagi jawapan kepada semua orang. Uthman kata, siapa kata aku guna kedudukan aku sebagai khalifah mengumpul harta kekayaan sehingga aku jadi khalifah yang kaya? Aku nak abang dekat hampa. Aku mula memegang jawatan khalifah, aku kaya raya, dia kata. Tapi hari ni, masa hampa duk pertikai aku ni, Pada masa ni aku hanya tinggal unta dua ekor saja. Hak lain habis aku belanja untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua ekor unta ni aku simpan untuk tujuan kemudahan aku untuk nak pergi ke Mekah buat haji. Macam mana hangpa kata aku ni menggunakan kedudukan aku mencari kekayaan. Kedudukan aku ni menyebabkan aku habis duit. Pada hari pemberontak daripada Syam mai kepung rumah dia. Kepung rumah Sayyidina Osman nak bunuh dia. Osman bin Affan bangkit berdiri bercakap di depan orang nak bunuh dia. Dia kata anshudukum billahi wal islam hal ta'lamun anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al madinah wa laysa biha ma'un yusta'zab ghayra bi'ri roma. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. Dia kata hampa ingat tak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah mai ke Madinah. Nabi sampai di Madinah, tidak ada satu tempat minum air pun di Madinah melainkan semua rasanya masin, kecuali satu telaga saja yang ada di Madinah yang air dia sedap diminum. Telaga tu nama dia Bi'ru Rumah. Telaga Rumah, bukan telaga duduklah rumah. Nama telaga tu Bi'ru Rumah, nama telaga tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri di depan semua orang. Nabi kata man yashtari bi'ra rumah fayaj'ala dalwahu ma'a dila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah. Nabi bangkit berdiri, Nabi kata siapa ada duit yang sanggup mengeluarkan duit dia pi beli bi'ra rumah, pi beli telaga yang air dia sedap diminum ni, dan jadikan telaga itu sebagai telaga yang boleh diminum oleh semua orang yang ada di Madinah ni, aku bagi jaminan dia dapat syurga. Nabi kata semua telaga ayah masih, kecuali telaga itu satu aja ayah dia cantik. Nabi kata siapa yang sanggup keluar duit pergi beli telaga itu dan jadikan telaga itu telaga publik, semua orang boleh main minum, aku bagi satu jaminan kepada dia, dia dapat syurga. Osman bin Affan kata apa? Fashtaraituha min sulbi mali. Aku bangkit dan aku pi beli telaga tu dengan duit poket aku. Macam tu punya pengorbanan yang aku buat untuk Nabi, untuk Islam, kerana Allah. Hari ini hampa mai kepung rumah aku, hampa nak bunuh aku dengan alasan yang bermacam-macam. Patutkah apa yang hampa buat ke aku ni? Osman kata. Bukan Osman nak ungkit kebaikan yang dia buat. Tapi kadang-kadang manusia ni, kalau tak disebut kebaikan kita, dia tak nampak. Perangai manusia. Kita buat baik bukan satu, bukan sepuluh, bukan seratus kebaikan kita buat. Daripada highlight hak buruk satu dua kita buat, seratus kebaikan dia lupa buang. Maka bila berlaku keadaan macam ni, kadang-kadang kena sebut balik kebaikan yang kita buat, supaya manusia dengar, oh betul juga, kita silap, kita duk hantam dia. Osman bin Affan apabila dia kena gasak sampai macam tu, dia bangkit, dia berdiri di depan orang, anshudukum billahi wal islam, aku seru kamu semua atas nama Allah dan atas nama Islam, hal ta'lamun, hampa tahu ke tak tahu, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah mai ke Madinah ni, wa laysa biha ma'un yusta'zab, tidak ada satu telaga pun yang air dia boleh diminum di Madinah ni melainkan bi'ru rumah. Dia kata Nabi bangkit berdiri dan Nabi kata siapa boleh beli telaga ni, jadikan telaga ni telaga publik, orang semua boleh main minum, aku bagi satu jaminan dia dapat syurga. Aku bangkit, Osman kata aku beli telaga tu di sulbi mali, dengan duit poket aku sendiri. Dia kata hampa lupa benda ni, hari ni hampa mai, hampa highlight keburukan aku, hari ni hampa nak bunuh aku. Dia kata Osman bin Affan kata lagi, dia kata fa antumul yaum tamna'uni an ushrab, pada hari ni tamna'uni an ashrab, hampa hari ni hampa larang aku pi minum air telaga tu, aku nak keluar rumah pun tak boleh, hampa nak bunuh aku, telaga yang aku beli yang bagi semua orang boleh minum air yang elok ni, hari ni aku sendiri pun tak boleh minum, pasal aku langkah keluar, hampa nak bunuh aku. dia bercakap daripada tingkap rumah dia. Dia kata, kata orang hak kepung rumah ni, Allahumma na'am. Ha, dia kata betul. Memang betul Osman apa yang hang kata, Nabi suruh beli telaga, hang beli dengan duit poket hang, itu memang betul. Tapi itu tidak menghalang kami daripada nak bunuh. Tengok manusia. Manusia apabila kebencian menguasai diri, dia tak nampak dah kebaikan orang. Bahayanya kita membiarkan kebencian hidup dalam diri kita. Kebencian bila ada dalam diri kita, apa kebaikan pun kita tak nampak. Melainkan kebencian itu saja, kita nak tunaikan kehendak kebencian kita. Osman bin Affan sudah jadi mangsa kepada kebencian orang ramai. Osman berdiri lagi di tingkap rumah dia. Kata dia, anshudukum billahi wal islam, hal ta'lamuna anna al masjid ad-dakha bi ahlih. Dia kata, aku seru hampa di atas nama Allah, di atas nama Islam. Hampa tahu ke tak tahu bahawa masjid Nabi ni, masjid Nabawi, masjid Nabi di Madinah ni, dakha bi ahlih, telah jadi sesak, telah jadi sempit dengan orang Islam yang semakin ramai. Dia kata, masjid asyik Nabi buat tu kecil aja. Orang Islam makin duk ramai, tempat sudah tak clear, tempat sudah jadi tak muat. Fayazidaha fil masjid bi khairin minha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yashtari buq'ata ala fulan fayazidaha fil masjid bi khairin minha fil jannah. Nabi bangkit berdiri di depan semua orang. Nabi kata, siapa di kalangan hampa semua yang ada duit, tolong beli tanah sebelah masjid kita ni. Nabi kata, tolong beli tanah yang ada berkembang dengan masjid Nabawi. Tolong beli dan wakafkan tanah itu untuk dijadikan perluasan masjid ini. Nabi kata, aku bagi jaminan satu aja dekat hamba. Siapa yang sanggup keluar duit beli tanah untuk tujuan nak memperbesar masjid Nabawi ini, aku janji dia dapat syurga. Nabi kata. Bila Nabi SAW kata lalu tu, Osman kata, fashtaraituha min sulbi mali, aku beli tanah tu dengan duit poket aku. Bila Nabi sebut aja, masjid kita makin sempit, orang makin ramai, nak duduk dah tak celuih, siapa ada duit lebih, tolong beli tanah hak sebelah ni, supaya kita boleh buat extension masjid, kita boleh perbesar masjid ini. Osman bin Affan terus bangkit, tak cakap banyak, dia kata, aku beli tanah ni, aku wakafkan untuk dijadikan tapak masjid Nabawi. Fa antumul yaum tamna'uni an usalli fiha rak'atain. Osman kata, tapi pada hari ini aku nak keluar pergi ke masjid yang tanah dia aku beli dengan duit poket aku, aku nak pergi sembahyang sunat dua rakaat pun hampa larang aku, hampa tegah aku, kalau aku keluar hampa bunuh aku. Apa hampa nak buat kat aku macam ni? Osman bin Affan sudah jadi mangsa kepada kebencian orang. Bila dia kata macam tu, qalu Allahumma na'am, jawab orang hak kepung rumah dia ni, pemberontak hak kepung rumah dia ni, jawab kata apa? Allahumma na'am. Osman betul apa yang hang kata, tapi itu tidak menegah kami daripada nak bunuh. Itu yang kena kepada Osman bin Affan. Kemudian kata dia, ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبِيرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجِبَلُ حَتَّى تَشَاقَتْ حِجَارَتُهُ بِالْخَدِيدِ قَالَ فَرَقَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسكن سبير فإنما عليك نبي والصديق والشهيدان. Apa tahu tak Sayyidina Osman kata, satu hari aku bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, bersama dengan Umar Al-Khattab, kami berada di atas satu bukit, nama bukit itu Bukit Sabir di Makkah. Ketika kami duduk berdiri di atas bukit Sabir itu, tiba-tiba bergegak bukit itu. Bila bergegak bukit itu, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uskun ya Sabir." Nabi kata, "Wahai bukit Sabir, tenang kamu. Jangan kamu bergegak macam ni. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiq wa syahidan." Nabi kata sesungguhnya hadu berdiri di atas kamu la ni nabiyun, aku ni nabi. Nabi kata wasiddiq, yang duduk berdiri di atas belakang hang ni siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Wasyahidani, Nabi kata dan dua orang lagi bakal mati syahid. Siapa dia? Umar dan Osman bin Affan radhiyallahu anhuma. Kata Sidina Osman bin Affan, Nabi SAW sudah sebut bahawa aku salah seorang yang akan mati syahid. Kata dia, Allahu Akbar, syahiduli wa rabbil Ka'bah, anni syahid, anni syahid, anni syahid. Dia kata, demi Allah, dia kata, aku yakin bahawa aku akan mati syahid. Aku akan mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kata, inni syahid, inni syahid. Allah yang maha besar, Allah yang maha, aku akan mati syahid. Dia kata. Dia tunggu, dia ambil ayat semayang, dia pakai seluar panjang, seluar yang dia tidak pernah pakai. Osman bin Affan, dia tidak pernah pakai seluar panjang. Dia pakai jubah, dia pakai kain, dia tidak pernah pakai seluar panjang. Zaman jahiliah sehingga zaman Islam, dia tidak pernah pakai seluar panjang. Hari itu dia minta dekat bini dia, dia nak pakai seluar panjang. Ibnu Katsir di dalam kitab dia kata apa? Osman bin Affan minta nak pakai seluar panjang kerana dia tak mau ketika orang mai bunuh dia, aurat dia terselak. Dia pakai seluar panjang. Dan pada hari itu dia puasa. Isteri dia tanya dia, pasal apa abang nak puasa hari ini? Dia kata, kerana semalam aku mimpi Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab mai jumpa aku semalam. Ketiga-tiga orang kata dekat aku, Osman, kamu puasa, kita buka puasa sama-sama. Ini semua benda ni keluar. Kalau tuan-tuan baca di dalam tarikh At-Tabari, dia bawa mai cerita ni in detail, secara detail. Dia kata, semalam aku dah mimpi Nabi mai dengan Abu Bakar, dengan Umar, suruh aku puasa hari ni dan aku akan buka puasa sama dengan mereka. Dia tunggu, dia buka Quran baca, mereka masuk mai, mereka ambil satu besi, mereka katuk kepala dia, pecah, berdarah, sembuh macam Quran dia duduk baca. Dan mati Osman bin Affan pada hari itu. Bini dia, mereka kerat jari bagi putih. Tuan-tuan, ni hadis yang kita baca tadi bermula daripada apa? Daripada Nabi SAW minta doa kepada Allah. Minta doa apa? Minta tiga perkara. Yang pertama, minta supaya umat dia, umat Nabi SAW ini tidak dibinasakan dengan kemarau panjang. Allah terima. Nabi minta supaya umat dia tidak dibinasakan dengan bah yang menenggelamkan. Allah terima. Nabi minta supaya di kalangan umat dia jangan sampai ada benci-membenci sampai membawa kepada bunuh-membunuh. Nabi tak terima. Allah Subhanahu Wa Taala tak terima doa itu. Jadi macam mana yang kita baca tadi, Osman bin Affan sudah kena bunuh, orang kepung rumah dia sampai akhirnya dia dibunuh sebegitu rupa. Mai zaman kita hari ini teruk lagi. Teruk lagi bergaduh sama-sama orang Islam ni sampai ke tahap yang kita tak mau dengar pergaduhan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kurangkanlah pergaduhan di antara sama-sama orang Islam ni. Kurangkanlah pergaduhan. Wujudkanlah kasih sayang di kalangan orang-orang Islam ini. Cari titik pertemuan. Cari sudut mana kita boleh berkawan. Jangan kita cari titik-titik perbezaan yang boleh membawa kepada kita jadi bergaduh, berpecah belah, sampai membawa kepada benci-membenci. Takut-takut dia bawa sampai kepada satu tahap sampai nak bunuh di antara sesama sendiri. Kerana ini pesan Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4. Kita masih lagi di dalam tafsir surah Al-Hadid, muka surat 161. Muka surat 161. Dia kata, adapun, tengah-tengah, adapun perkara yang tiada jadi lalai itu ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila ma'firatin min rabbikum wa jannah. Dan berlomba-lombalah oleh kamu kepada kerja yang mewajibkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang menjanjikan syurga, iaitu taubat dan taat, suruh dan tegah Allah Subhanahu wa taala. Tentang kita baca pada bulan lepas ayat Allah Subhanahu wa taala cerita tentang hidup di dunia ni. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala kata, dan tidaklah hidup di dunia ni melainkan bersifat kebendaan dan menipu manusia. Kita hidup atas dunia ni apa? Otak kita fikir apa? Fikir nak cari duit. Fikir apa? Fikir kerja nak naik pangkat. Fikir apa? Fikir kebendaan. Itu benda. Itulah yang menjadi fokus kepada pemikiran semua manusia. Maka ayat yang kita baca malam ni, ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala nak alih fokus kita daripada terlalu materialistik, dia alih kepada akhirat. Allah kata, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Berlumba-lumbalah hangpa kepada maghfirah, kepada minta ampun ke Tuhan. Dosa ni cukup dah. Kita banyak dah dosa, tuan-tuan. Dosa kita dengan Allah, dosa kita dalam agama kita, dosa kita dengan mak, dengan ayah kita, dosa kita dengan bini, dengan anak-anak kita, dosa kita dengan adik-beradik, dengan abang, dengan kak, dengan adik kita, dosa kita dengan jiran sebelah, menjebelah rumah kita, dosa kita dengan rakan sejawat tempat kerja kita, dosa kita ni cukup banyak. Allah Subhanahu wa taala tahu, kita pun tahu dosa kita ni punya banyak dengan semua orang. Allah kata apa? Enough is enough. Cukup dengan buat dosa ni. Lah ni apa dia? Sabiqu ila maghfirah. Berlomba-lomba cari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannah, dan berlomba-lomba lah hampa untuk nak mencari syurga Allah. Arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Bermula yang dikatakan luas syurga itu seperti mana luas 7 lapis langit dan bumi. Allah kata syurga yang duk tunggu kita ni luas dia seluas langit dan bumi. Kalau kata luas bumi ni pun luas dah. Seluas langit dan bumi. Kita piduk di bumi mana pun, kita pindah di planet mana pun, langit ada. Syurga Allah Subhanahu wa taala ni, wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Luas syurga ini seluas langit dan bumi. Bila turun ayat ni, satu Yahudi dia dengar ayat ni, dia buat main-main, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah sekiranya Tuhan kamu kata luas syurga ni seluas langit dan bumi, maknanya habis semua tempat ni jadi syurga, di mana neraka? Katanya, kalau tempat hak duk ada tu semua syurga dah ambil dah jadi syurga, fa ainan nar, neraka duk tak mesti lah. Eh, buat main-main. Nabi, satu manusia yang kita kata sifat Nabi apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, faqana. Faqanah, bijak. Nabi jawab balik kat dia apa? Nabi kata, apabila datang siang, ke mana perginya malam? Nabi tanya dia. Hang tahu kan, dunia ni ada siang, ada malam. Ni, lah ni malam. Siang pergi mana? Kita tak nampak siang, kita nak nampak malam dia. Tapi siang ada ke tak ada? Siang ada. Tak percaya, tunggu pagi tu. Dia main balik. Maknanya siang ada. Walaupun kita duduk dalam malam, siang ada. Mata tengok tak nampak pun siang ada. Sama lah esok bila main siang, cerah benderang. Orang tanya, mana pi malam? Malam tak nampak lah pasal lah ni siang. Tapi nanti setiap petang, dia main lah malam. Maknanya benda yang kita tengok tak nampak, tak mestinya tak ada. Benda tu tengok tak nampak tapi dia ada. Macam itulah syurga dan neraka. Luas syurga ini seperti mana luas langit dan bumi. Hang tanya aku, mana letak neraka kalau semua tempat syurga dah ambil? Neraka ada. Walaupun hang tengok tak nampak tapi neraka ada. Macam mana hang tengok siang tak nampak tapi siang ada? Nabi kata. Dia pun pening, dia pun tak kata apa. Kadang-kadang tak jawab balik. Ini satu dia pun tak ada jawab. Yang kedua dia pun pening. Dia apa ni? Yang mana pun berapa ya? Nabi SAW macam tu. Tuan-tuan, Allah SWT dia suruh apa? Dia suruh kita ni berlumba-lumba cari keampunan Allah SWT. Ada satu hadis tentang. Hadis yang saya baca pun banyak kali. Tapi Nabi cerita pun lagi banyak kali. Hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu hadithan. Law lam asma'hu illa marrah aw marratain hatta 'adda sab'a marrah. Walakinni sami'tuhu akthara min dhalik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Kana al-kiflu min bani Israil لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعد وبكت فقال الكفل ما يبكيك أأكرهتك قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة فقال الكفل أنت تفعلين هذا وما فعلتك اذهبي فهي لك وقال لا والله لا أعطي الله بعدها أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل أو كما قال حديث حسن رواية إمام الترمذي daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dekat aku satu cerita, law lam asma'hu illa marrah aw marratain hatta 'adda sab'a marrah walakinni sami'tuhu akthar min dhalik. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab, dia kata ada satu cerita yang Nabi duk cerita dekat aku ni, aku tak tahulah, seingat-ingat aku Nabi bukan cerita marah sekali atau marratain, bukan dua kali, bahkan hatta ada sab'a marrat, bukan tujuh kali, walakinni sami'tuhu akthar min dhalik. Aku dengar Nabi duk cerita benda ni, duk ulang cerita, duk ulang cerita, duk ulang cerita ni, tak tahu berapa kali, lebih pada 7 kali lah, dia kata. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata, apa dia? Dia kata, aku dengar Nabi SAW cerita. Cerita tentang satu budak daripada Bani Israel. Nabi sebut dia ni Al-Kiflu. Al-Kiflu ni budak Bani Israel. La yatawarra' min zanbin amilah. Dia ni, jangan tanya dia apa dosa yang dia buat, tanya dia apa yang dia tak buat lagi. Jenis macam ni. Jangan tanya apa yang dia buat. Jangan tanya hang biasa minum apa tak. Jangan tanya hang biasa berzina tak. Jangan tanya. Tanya dia apa lagi yang dia tak buat. Semua dia dah buat. Hang sebut apa pun benda dosa, semua dia dah buat lah. Membujuk lalu melentang patah. Ni budak Bani Israel ni, Al-Kiflu ni. Nabi kata, sehinggalah satu hari, fa'atatku imra'ah. Satu perempuan mai jumpa dia. Kerana dalam kesempitan, perlu duit. Al-Kiflu ni orang kaya, ada duit. Satu budak perempuan sudah mai surrender depan dia, mai serah diri kat dia, pandang tak ada duit. Dia perlu duit. Dalam syarah hadis ni dia kata, pak dia sakit, dia perlu duit nak beli ubat untuk pak dia, apa cerita panjang. Yang pentingnya dia mai jumpa budak nakal ni pasal dia tak ada duit. Fa'ataha 60 dinaran ala an yata'aha. Al-Kiflu budak nakal yang apa benda semua dia dah buat ni, dia kata ke budak perempuan ni, aku bagi dekat hang 60 dinar. Aku bagi dekat hang 60 dinar. Syarat satu. Hang kena serah diri dekat aku, aku akan berzina dengan hang. 60 dinar ambil, aku boleh bagi. Syarat ni macam mana, mau ke tak mau? Dia kata budak perempuan ni desperate, dalam keadaan dia tak ada pilihan. Okeylah, dia kata apa nak buat, saya terpaksa, saya perlu duit ni. Nabi kata, falamma qa'ada minha maq'ada rajul min imra'atihi. Sampai dia budak jantan Al-Kiflu ni dengan budak perempuan yang dalam kesempitan ni dah duduk macam mana satu suami duduk dengan satu isteri. Dah sikit lagi dah nak jadi zina antara dua orang ni. Ur'idat, wabakat. Tiba-tiba dia ketak, perempuan ni dia ketak ur'idat. Dia ketak wabakat dan dia menangis sungguh-sungguh. Dah sikit lagi dah nak jadi zina. Di antara al-kiflu jahat ni dengan budak perempuan yang dalam kesusahan ni, sikit lagi dah nak jadi zina. Ur'idat wabakat. Tiba-tiba dia ketak dan dia teriak. Faqala al-kiflu, al-kiflu ni kata ke budak perempuan ni, ma yubkihi, eh apa patah ni duk teriak-teriak ni, dia kata idea samsik kampung dusun, ma yubki, apa hal hang ni, dia kata duk teriak-teriak macam ni. Dia kata akramtuk, eh awak, aku paksa hang dah suruh buat benda ni. Ha, dia tanya. Eh budak jahat, buat macam-macam dah, duit ada, dia nak heran apa? Dia dah bagi pilihan dah, kamu duit 16 dinar, 60 dinar, tak masalah, aku boleh bagi. Satu syarat, benda ni, kamu sanggup tak sanggup? Budak ni yang pilih, budak ni kata okey lah, tak apalah saya sanggup lah, sebab saya perlu duit ni. Akrah tu, dia kata aku paksa lah. Ya? Adakah aku paksa? Aku tak paksa pun. Hang mai minta bantuan aku, minta duit, aku tanya, kalau aku bagi duit, aku mau benda ni. Hang boleh buat tak? Boleh buat. Hang kata boleh buat. Bukan aku paksa. Akrah tu, aku paksa hang gadak-gadak. Kalau jawab budak perempuan yang badan ketak, yang menangis ni. Dia kata, tak. Tak, dia kata, tuan tak paksa saya. Walakinnahu amalun ma'amiltuhu qat. Budak perempuan ni kata, cuma satu masalah saya tak nak buat benda ni, dia kata. Ni tuan suruh ajak saya berzina ni, ini amalun ma'amiltuhu qat. Ini satu kerja, satu amalan, satu perbuatan yang saya tak pernah buat, saya tak pernah teringat nak buat, dia kata. Saya cuma terpaksa saja. Wa ma hamalani 'alaihi illa al-haja. Ni yang saya pi sanggup buat ni, dia kata tak ada lain melainkan kerana saya dalam keperluan. Saya perlu duit, bukan saya nak buat benda ni, dia kata. Saya faqala al-kiflu, al-kiflu ni dengar-dengar, dia kata anti taf'alina hadha wa ma fa'altum. Dia kata kamu boleh buat, maksudnya kamu boleh takut kepada Allah sedangkan aku tak takut kepada Allah. Itu lebih kuat maksudnya. Ni, hang boleh rasa takut kepada Allah sampai macam ni. Tapi nak berzina sikit lagi, hang boleh jadi gementar badan, boleh menangis takut kepada Allah. Hang boleh takut kepada Allah. Wa ma fa'altu, sedangkan aku ni satu laki-laki sehat, kaya, Allah bagi macam-macam dekat aku, aku tak takut kepada Allah. Awak jadi macam ni, dia kata. Izhabi fahiya lak. Dia kata hampir, dia kata. Dia kata kepada budak perempuan ni, izhabi hampir fahiya lak. Duit 60 dinar tu ambil pi, dia kata. Ambil pi, dia kata. Wa qala al-kiflu, la wallah ma a'ti laha ba'daha abada. Lepas tu dia terus kata, wallahi, demi Allah, dia kata, la a'ti laha ba'daha abada, aku tidak akan buat maksiat kepada Allah lepas ni sikit pun. Cukuplah, aku tak mau dah buat benda ni. Satu budak perempuan, budak kanyak, budak kecil boleh takut kepada Allah. Aku ni yang Allah bagi kaya, Allah bagi sehat, Allah bagi macam-macam dekat aku, aku tak takut kepada Allah. Cukup, aku tak mau dah buat maksiat lepas ni. Nabi SAW kata apa? Famata min laylati. Malam tu mati al-kiflu ni. Pada malam tu, lepas pada jadi insiden dia dengan perempuan ni apakah semua, dia pun dah bertobat dah, tak mau dah, sudah lah, aku tidak akan buat maksiat lagi, la a'tillaha ba'daha abada, lepas ni aku tak akan buat apa maksiat dah, dia bertobat. Famata min laylati, Nabi SAW kata malam tu mati al-kiflu ni, mati. Fa asbaha maktuban ala babi, Nabi kata pagi-pagi esok di pintu rumah dia ada tertulis, di pintu rumah dia, innallaha qad ghafara lil kifli, sesungguhnya Allah mengampunkan dia ni. Nabi kata Dan hadis ni Nabi cerita, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bukan marah, bukan sekali, bukan marratain, bukan dua kali, bukan sab'a marrat, bukan tujuh kali, bahkan lebih pada tu. Nabi dia ulang cerita hadis ni. Nabi nak cerita kata apa? Hang jadilah manusia yang berdosa banyak mana pun, kalau hang bertaubat, Allah sedia untuk nak menerima taubat. Maka Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sebut benda ni kepada orang semua. Satu hadis dia kata, ya, aku tidak dapat lupa bagaimana Nabi SAW duk ulang sebut hadis ini. Inilah yang ayat kita baca tadi, sabiqu ila ma'firatin min rabbikum wa jannah, dan berlomba-lombalah kamu kepada nak mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala dan nak mencari syurga, iaitu dengan bertaubat dan melakukan ketaatan apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah tegah kita tinggal. Pasal apa? Pasal wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ardi, syurga itu luasnya seluas langit dan bumi, duk tunggu kita masuk ke dia sahaja. Firman Allah, uiddat lillazina amanu billahi wa rusulih, disediakan syurga ini bagi segala mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada rasulnya. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim, demikianlah kurnia Allah, datang akan dia nikmat itu kepada mereka yang dikehendaki daripada hamba yang taat akan dia. Dan bermula Allah itu Tuhan yang empunya kurnia yang amat besar, iaitu syurga. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala, syurga itu hak dia. Allah boleh bagi kepada siapa yang dia nak. Dan siapa yang Allah pilih untuk dapat syurga, maka dia akan jadi orang baik di atas dunia. Firman Allah, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha, tiada mengena oleh bala musibah pada bumi dengan kemarau, dan tiada kena pada diri kamu seperti sakit dan mati anak cucu dan sebagainya, melainkan sudah tersurat pada Luh Mahfuz sejak daripada dulu, iaitu bahawa kami jadi akan dia. Itu dia. Apa hak kena kat kita? Allah tulis dah. Kita menyesal sampai jadi pelik-pelik pun tak ada guna. Kalau benda tu takdir, kebaikan main kat kita, kita seronok sampai jadi lupa diri pun tak guna. Sebab apa yang main kat kita ni dah tertulis di Luh Mahfuz. Dah tertulis dah. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kita jadi jutawan. Tak usah sampai lupa diri. Sebab apa? Allah bagi. Jutawan tu Allah bagi. Kalau kita baca balik cerita orang-orang yang jadi kaya ni, bukan semua orang jadi kaya ni orang senang. Hak miskin susah buat dah, tiba-tiba jadi milioner. Allah Subhanahu wa taala bagi ke dia. Tanya balik dulu, dulu dia buat kerja apa? Dulu buka kedai basikal. Bukan jual basikal, duk tampung tayar basikal. Dulu ni, hari ni jutawan dia. Siapa yang menentukan dia ni daripada berapa hari lepas duk kerja perbaik basikal, tiba-tiba hari ni jadi jutawan? Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang sudah jadi jutawan kaya raya, ada helikopter sendiri, tiba-tiba jadi miskin apa kerana apa pun tak ada. Bank nuligan dia, bank ni cari dia sampai dia tak ada tempat nak duduk di mana pun. Siapa yang mentakdirkan dia tiba-tiba jadi jatuh bankrupsi, miskin apa kerana? Allah Subhanahu wa taala. Baik jadi kaya, baik jadi miskin, benda ni tertulis di Luh Mahfuz. Maka orang yang ditakdirkan Allah jadi miskin, ditimpa musibah, kena sakit dan sebagainya, terima kerana itu ketentuan Allah. Demikian juga orang yang ditakdirkan Allah jadi kaya, bersyukur, jangan lupa diri kerana kekayaan itu pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalika 'ala Allahi yasir, bahwasanya yang demikian itu atas Allah taala itu sangat mudah. Tuhan nak bagi satu orang kena musibah pun mudah. Tuhan nak petik satu orang bagi jadi kaya senang lenang pun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya jangan kamu putus asa ataupun patah hati atas barang yang luput, yang tak dapat dia akan kamu daripada nikmat. Kalau kita tak dapat satu benda, jangan sampai putus harap. sampai pipikak pelik-pelik, sampai pipikak bukan-bukan. Jangan. Pasal apa? Pasal ujian susah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cakap senang enggak? Bila Allah bagi sungguh, kalang kabut. Duk sihat elok-elok ni. Kata-kata start dengan dia kembung perut. Start dengan kembung perut. Lepas tu bila pergi berak, dia berdarah. Apa hal ni jadi macam ni? Apa hal jadi macam ni? Apa hal? Pipi cek. Doktor kata apa? Kamu kena kanser rektum. Kata. Allahuakbar. Apa ni? Kanser rektum ni apa? Rektum ni, doktor dua abang pula, dalam perut kita ni dia ada usus. Usus perut melengkak-lengkak tu, ujung usus perut tu dia panggil rektum. Kanser kamu di sana. Yang kamu bimbuang ayam dia berdarah tu pasal apa? Pasal kanser ni dah mula nak jadi hal. Allah tanya doktor ni, macam mana doktor, ada harapan ke? Doktor kata, nama kata kanser ni susah nak cakap lah. Dia tunjuk naik ke langit. Sana lah dia kata kena minta. Allahuakbar tuan-tuan. Baru minggu lepas duk cargas elok, duk sihat, duk cedah, duk apa semua. Satu hari ni pergi dengar berita masuk dalam telinga, berita macam ni, dan doktor pula tak ada bagi harapan melainkan tunjuk naik ke atas aja. Tuan-tuan, kena, siapa kena, dia akan tahu. Ni sahabat saya, sahabat duduk Titi Serong ni, sama mengaji di College Islam dulu, sama mengaji. Dia pergi sambung belajar di Amerika, jadi engineer. Balik main, buka bisnes sendiri di Kuala Lumpur, buat trading, bisnes buat trading, sampai jadi jutawan. Isteri kena kanser. Hari-hari kerja bawa isteri pi dekat Subang Medical Center ambil treatment, buat kemoterapi untuk isteri. Daripada tahun, dua tahun, dua tahun, tiga tahun, doktor pakar kanser kata kat dia, kalau sekiranya isteri you boleh survive dalam masa lima tahun, she is one of the survivors. Doktor kata dia akan survive, dia akan hidup. Lima tahun isteri dia hidup, masuk tahun ke enam, dia pun telefon kawan-kawan, dah email mai dekat kawan-kawan semua, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak berkat doa sahabat-sahabat semua. Isteri dia dah melepasi tahun yang kelima. Doktor kata tahun, siapa yang lepas tahun yang kelima kira okey. Tuan-tuan, tahun ke-6 isteri dia meninggal. Ni yang kata Allah Subhanahu Wa Taala punya ketentuan. Tahun ke-6 meninggal isteri dia. Tahun ke-6. Sedih apa semua tak apalah. Dia jadi bapa tunggal, jaga anak-anak apa semua. Saya ingat lebih kurang pun dalam sebulan macam tu. Lepas daripada isteri dia meninggal, ada yang mengingat saya sebut tadi. Mula-mula start kembung perut. Simple lah ya. Start kembung perut. Lepas tu dia main, makan semulut, berasa macam penuh. Makan semulut lah. Lapang. Tapi makan semulut, berasa macam penuh. Tak boleh masuk. Lepas tu dia start buang air, berdarah. Kawan-kawan kata, kawan-kawan yang dulu sama belajar, yang jadi doktor, yang apa, advice dia ni, kata you go and check lah. Kata ni tak tahu apa. Pergi check di hospital. Check. Doktor cek, ambil darah apa, suspek kata kanser. Refer dia pergi dekat pakar kanser. Pakar kanser cek, confirm, you kena kanser rektum. Dia macam mimpi tuan-tuan. Isteri baru meninggal sebulan kerana kanser. Takkan aku pula kena. Dia tanya doktor, kanser ni boleh berjangkit kah? Doktor kata, no, kanser bukan, dia bukan penyakit berjangkit. Tak boleh hati. Dia tengok second opinion. Dia pergi hospital lain, Subang Medical Center. Sebelum tu dia pergi dekat Gelandaga Puteri yang abang kata kanser. Pergi dekat Subang, tempat yang isteri dia duk ambil treatment. Pergi di sana, jumpa balik doktor yang duk rawat bini dia 6 tahun ni. Doktornya pasal apa? Dia abang dia punya problem macam ni. Tak apa, doktor ni check. Doktor ni punya keputusan pun sama. You kena kanser rektum. Dua doktor pakar abang kata kanser rektum, habis dah. Habis dia punya kekuatan pun habis jatuh, dia punya keyakinan pun down, dia habis dengan dandan. Email dekat kawan-kawan semua beritahu dia macam ni, kita pun dengar panik. Pasal baru sebulan Isteri dia meninggalkan kawan pakat turun di baru sebulan. Ni anak kecil-kecil tu pergi sekolah ni macam mana ni? Tuan-tuan, daripada tau, saya ingat tak sampai 3 bulan dia meninggal dia. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dia main macam tu. Jatuh ditimpa tangga. Duit ada juta, tak boleh buat apa tuan. Pasal apa? Duit tak boleh beli kesihatan. Duit tak boleh beli kesihatan, duit tak boleh beli kebahagiaan. Duit boleh beli ubat, duit boleh beli rumah, tapi duit tak boleh beli kesihatan, duit tak boleh beli kebahagiaan. Rumah besar lain, bahagia lain. Ubat lain, sihat lain. Duit boleh beli setengah benda, tapi dia tak boleh nak beli setengah benda. Duit boleh beli jubah, duit tak boleh beli iman. Tuan-tuan boleh beli jubah, ada jubah putih, ada jubah hitam, ada macam-macam jubah boleh beli. Tapi tuan-tuan tak boleh beli iman. Iman tak ada gantung jual di kedai. Tuan-tuan boleh beli dengan duit, tapi ada benda yang duit tak boleh beli. Tujuan Allah buat macam ni apa dia? Pasti Allah nak bagi pengajaran kepada manusia bahawa last sekali duit tak boleh buat apa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tuhan yang boleh buat apa-apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wala taqrahu bima ataakum, dan janganlah kamu terlebih seronok dengan barang yang dikurnia Allah akan kamu daripada nikmat dunia ini. Jangan terlebih seronok. Ingat, bila Allah bagi kita kelebihan tu bukan untuk kita saja, tapi untuk share dengan orang lain sama. Ingat, Allah bagi dekat kita apa juga kelebihan, apa juga nikmat, apa juga anugerah yang Allah bagi itu, jangan terlebih seronok. Pasal apa? Kalau terlebih seronok, ada malapetaka duk tunggu di hujung ni. Firman Allah, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu Wa Taala tidak kasih, tidak suka orang yang takabur, bermegah-megah dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak suka. Allah bagi dekat dia satu pemberian, satu anugerah, satu kelebihan, satu apa, dia pergi takabur. Allah tak suka. Allah mahu orang yang menerima pemberian ini bersyukur. Allah tak mahu dia takabur. Tapi kalau dia silap menerima pemberian itu dan dia takabur, dia duduk dalam kumpulan Allah tak kasih, Allah tak suka. Tetapi dikasih Allah orang yang syukur atasnya. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dan bermula segala mereka yang bakhil, kedekut, sehingga kan dengan sedekah wajib pun kedekut, zakat pun dikedekut, tak mau keluar. Ada duit cukup nisab, apabila cukup haul kena bawa keluar zakat, zakat pun dia tak bawa keluar, dia kedekut dia sampai macam tu. Dia tahu kata nisab sudah cukup dan haul sudah cukup satu tahun, dia tahu kata dia dah kena keluar zakat, tapi kedekut tak mau bawa keluar. Kedekutnya sampai ke tahap zakat pun tak mau bawa keluar, dan menyuruh mereka itu akan manusia dengan bakhil pula. Sudahlah dia kedekut, dia ajak orang pakat-pakat kedekut. Ada juga orang macam ni, dia kedekut, ajak orang pakat kedekut. Ni tabung surau duk main ni, boh lah. Tak mau boh dah, kawan sebelah nak boh pun hebat tu. Kawan sebelah tanya awak, berjebah. Surau ni banyak duit dah, saya bagi. Kedekut dan mengajak orang pakat-pakat kedekut. Bagi mereka itu yang kedekut dan ajak orang pakat kedekut ni, bagi mereka itu janji seksa yang amat sangat di akhirat. Oh, Tuhan marah. Kedekut tu Tuhan marah. Kempen orang pakat-pakat kedekut lagi Tuhan marah. Tuhan kata akhirat itu seksa kuat duk tunggu dia. Firman Allah, wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Barang siapa berpaling daripada barang yang diwajib Allah atasnya, maka bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kaya lagi yang amat kepujian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Barang siapa berpaling daripada hak Tuhan suruh, Tuhan suruh buat ni dia beralih ke lain, Tuhan suruh buat ni dia beralih ke lain, Tuhan suruh semayang tak mau semayang, Tuhan tak mau, tak mau buat apa yang Tuhan suruh. Kadang-kadang saya kadang-kadang saya fikir, bukan fikir apa, saya fikir kan lah ni ada Facebook kan, lah ni ada Facebook. Bila kita masuk Facebook ni, ramai lah orang duk masuk kan, member-member lama kita 20 tahun 30 tahun dulu punya member dah lost contact, tak tahu pergi mana dah, bila kita masuk Facebook, ah, baru dia duduk masuk balik. Baru kita duduk, oi, syekh ni duduk datang mana lah ni. Tengok dia ni dah jadi ni, dia ni dah jadi ni. Adalah yang missing in action ni, jumpa balik. Dia pun buat posting gambar. Gambar keluarga masuk dalam Facebook ni kan. Buat posting gambar Allahu Akbar. Sama-sama mengaji kolej Islam, sama-sama mengaji agama ni daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 mengaji agama, tuan-tuan. Sekolah terbaik agama dalam Malaysia kolej Islam lah. Ha, mengajilah sekolah mana pun, kira kalau pi kolej Islam tu kira terbaik eh. Daripada situ macam-macam channel lah, pi hak pi jadi lawyer, hak pi jadi doktor pakar, hak pi jadi engineer sampai pi. Tapi asas daripada tingkatan 1 sekolah Izzuddin, tingkatan 1 Maktab Mahmud, masuk tingkatan 4, tingkatan 5 sampai tingkatan 6 atas kolej Islam, lepas tu masing-masing pilih channel 5 tahun ataupun sekurang-kurangnya 5 tahun ataupun ada yang sampai 7 tahun sampai upper 6 mengaji agama, ambil syariah, ambil usuluddin, ambil apa. Satu pergi menikah, bini tak pakai tudung. Tuan-tuan pening tak? Pening tu. Saya bila tengok-tengok, kelip-kelip tengok keluarga kan, gambar-gambar keluarga dia buat posting masuk dalam album mereka tu. Tak faham kita ni. Tak faham. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5 hang mengaji, apa yang hang faham? Kadang-kadang ni hang mengaji sekolah apa King Edward yang mengaji VI, Victoria Institution apa semua ni, tengok komited dengan agama. Yang hang mengaji sekolah agama sampai macam mana ni? Benda ni very fundamental, benda very basic. Aurat orang perempuan ni kecuali muka dengan tapak tangan. Yang tu mengaji agama darjah 1 pun dah reti lah. Hang mengaji sampai keluar kolej Islam, hang tak reti benda ni. Oh tuan-tuan, hidayah Allah. Yang kata hidayah Allah. Pening kita bila kita buka-buka tengok album-album gambar mereka ni kan. Tengok macam mana dia yang mengaji bidang agama sampai ke tahap setidak-tidaknya tanawi, setidak-tidaknya peringkat menengah, boleh menikah bini tak pakai tutup aurat ni, tak faham dia. Nampak Allah. Sakit kepala fikir. Sakit kepala duk fikir ni. Aku buat jadi macam ni. Oh, ingat balik. Abu Talib pak menekan Nabi pun tak masuk Islam. Okey lah, tak apa. Ingat dulu tu. Oh, ingat balik. Oh, pak penekan Nabi Abu Talib. Abu Talib ni kira, ish, dia bela Nabi tu. Oh. Dia bela Nabi. Sampai dah nak mati, Nabi duduk dah sebelah ni. Nabi duduk ada sebelah ni. Nabi pun tak lepas dia. Nabi kata, ya ammi, qul la ilaha illallah. Kira Nabi ni all the while, sepanjang masa, doa dengan dia. Dia tak masuk Islam sampai mati. Okey, faham? Pasal apa? Hidayah Allah. Walaupun faham, kesal doa ada juga dalam hati. Kesal. Dia ada juga satu garis kesal dalam hati kita. Hang duk mengaji sampai tingkatan 5 tak faham apa yang tak faham. Sama ni kita ni duk main mengaji ni kan, main tiap-tiap bulan nampak muka duk ada, main tiap-tiap bulan muka duk ada kan. Satu hari jermuh dekat pasar malam Pari Buntang kan, tengok-tengok duk jalan cakok tangan, tengok dengan rambut color, dengan rompel main apa, kita pun kadang tengok, ya Allah, ajak betul kita kata tengok lagi sekali. Ini ni kubahasan surau taman kerian. Dia ni selalu duduk tak nak siang. Tak, eh, bukan ada. Bukan ada tak nak siang lah ni. Contoh kan. Contoh kita dah. Dia ni pasal kalau tak silap aku nanti duduk nampak dia lagi duduk tangi. Eh, takkan bini dia aku ada main lagi tu. Dia main sabut lah. Dia main sabut, dia hidup dia jalan. Potong buang kan kuliah taman kerian ni mengapur dia. Dia main lagi tu. Pasal apa tuan-tuan? Kecewa lah, kecewa. Tuan-tuan boleh bayang tak kekecewaan Nabi-Nabi dulu apabila dia seru umat dia Tengok umat dia buat macam ni, kecewa tuan-tuan, kecewa. Macam mana kita jadi bapa? Kita ada satu harapan dekat anak kita. Tiba-tiba anak kita tak memenuhi harapan kita. Macam mana kecewa kita? Macam itulah kecewa satu guru apabila tengok anak murid dia tak berkesan. Macam itulah kecewa satu bapa apabila tengok anak-anak dia tak jadi macam dia mahu. Kecewa. Walaupun kita terima hakikat hidayah Allah dah sampai, tapi dengan duk mengaji agama sampai 5 tahun, takkan tak cukup dengan kelas, balik asrama ada usrah pula lagi, tak faham lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah ayat-ayat Quran duk beritahu ni, wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, barang siapa yang berpaling daripada ajaran Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia Tuhan maha kaya. Dia tak heran kalau seluruh manusia atas dunia ni memilih untuk tak mau Islam. Apa dia? Huwal ghani. Allah Tuhan maha kaya. Dia tak jadi miskin dengan kerana kita tolak Islam. Allah tak jadi miskin. Tapi hak nak jadi susah di akhirat itu siapa? Kita yang menolak Islam. Kita akan susah. Allah tak ada jejak apa-apa. Firman Allah, laqad arsalna rusulana bil bayyinah. Demi Allah, sungguh telah kami suruh akan pesuruh kami, nabi-nabi kami itu dengan beberapa mukjizat yang nyata. Allah hantar main nabi-nabi ini dengan mukjizat sakat-sakat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat hebat nabi, apa dia? Mukjizat hebat belah bulan. Orang cabar nabi, bila cabar nabi, nabi isyaratkan tangan dia ke bulan. Bulan purnama penuh ni, nabi isyarat tangan dia buat lagu tu. Terbelah dua bulan tu turun mai apit Jabal Qubais yang kita duk di Masjidil Haram duk nampak istana raja duk atas bukit tu, itu bukit dia panggil Jabal Qubais. Turun mai duduk sebelah balik ni, sebelah balik ni. Tak mau beriman lagi. Macam tu punya tunjuk, tak mau beriman lagi. Depa kata apa? Depa kata, Muhammad, kamu ahli sihir yang cukup hebat. Habis. Ya? Sama dengan kes Sayyidina Osman tadi. Sayyidina Osman kata apa? Hal ta'lamun. Apa tak tahu ke? Bila Nabi hijrah ke Mekah, mai ke Madinah, ayam telaga yang ada di Madinah semua masin, kecuali bi'ra rumah. Nabi kata, siapa ada duit boleh beli telaga ni, bagi semua orang minum air telaga ni. Aku bagi satu jaminan dekat dia, dia dapat syurga. Osman kata apa? Aku buat keluar min sulbi mali, daripada duit poket aku, aku keluar bagi, aku beli telaga tu, bagi semua orang minum. Hari ni hampa tak bagi aku pi minum air telaga tu, kalau aku pi hampa nak bunuh aku. Macam ni ke hampa? Ni contoh dia. Ini contoh dia. وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, dan telah kami turun serta mereka itu kitab-kitab dan timbangan keadilan. Allah Subhanahu wa taala buat turun bersama dengan nabi ni, turun kitab Taurat, turun kitab Zabur, turun kitab Injil, turun kitab Quran kepada nabi-nabi yang tertentu. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, supaya mendiri ia akan manusia itu dengan adil. Manusia kalau sekiranya dia ikut Quran, dia akan berlaku adil kepada semua. Wa anzalna al-hadid. Ha, ini baru mai ayat yang kita surah al-hadid ni, ni baru dia sebut. Apa dia? Wa anzalna al-hadid, dan kami turun akan besi. Yakni untuk kamu, untuk kami keluar daripada galian. Kami keluarkan besi daripada galian bumi. Besi ni Allah sebut dalam Quran. Macam mana mai, macam mana perak, macam mana besi, macam mana petrol duk keluar daripada perut bumi ni. Ini semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami keluar daripada perut bumi itu akan besi. Fihi ba'sun syadid, padanya keras yang sangat tajam, diperbuat untuk berperang dengan dia. Allah jadikan besi ini apa dia? Ba'sun syadid, keras. Sifat besi itu keras. Allah jadikan besi ini apa dia? Wa manafi'u linnas, banyak manfaat kepada manusia. Liya'lamallahu man yansuruh wa rusulahu bil ghaib, supaya kami tahu mereka yang akan tolong agamanya dan tolong segala rasul dengan ghaib. Allah jadikan besi, dan besi ini buat senjata. Bila buat senjata jadi perang, di situ Allah nak tengok berapa ramai orang yang sanggup turut nabi dalam peperangan memikul senjata-senjata tajam. berapa orang yang sanggup turun dengan Nabi walaupun risiko yang dia akan dapat ialah apa? Kena anak panah, kena parang, kena tombak, kena lembi, kena besi-besi tajam. Dengan kejadian besi ni Allah boleh menguji manusia. Berapa ramai manusia boleh tahan dengan ujian Allah menjadikan besi ini walaupun dia tidak nampak Allah Subhanahu wa taala. Yang kata bil ghaib, Allah ni kita tengok tak nampak tapi kita percaya. Di situ Allah nak menilai kita. Tiada lihat dengan alat peperangan besi dan lainnya. Innallaha qawiyyun aziz, bahwasanya Allah Tuhan yang amat kuat lagi amat menang. Tiada berhajat dia kepada pertolongan siapa-siapa sebenarnya. Hanya kerana manfaat bagi orang yang mengerjakan taat sahaja. Manusia ni kalau tak tolong Allah pun, Allah tak perlu kepada kita. Allah boleh buat bagi menang orang Islam bila-bila masa pun. Tapi Allah saja nak tengok manusia sanggup tak sanggup berjuang untuk nak pertahan agama dia. Oh tuan-tuan, agama kita ni Islam ni sampai kiamat dia akan kena. Dia akan kena test tak habis-habis, tak habis-habis. Baru ni mereka keluar gambar satu doktor orang Pakistan ke apa itu kita tengok itu. Dia pakar dalam bidang neuro Pakistan, neurologist orang Pakistan. Dia satu-satunya pakar dalam bidang neurologi yang paling top dalam dunia, yang mendapat anugerah daripada berbagai-bagai universiti dunia sampai Harvard University memberi satu kredit anugerah kepada dia. Dia dah ada sijil penghargaan daripada 150 berapa universiti. Apa jadi tuan-tuan? Amerika melalui FBI dia kidnap dia dengan anak-anak dia sekali, tangkap bawa pergi ke penjara Amerika. Akhir tuduhan kata dia ni ada sangkut dengan kumpulan Al-Qaeda. Buta aja tu. Dan hari ini dia jadi mentor. Dia torture dia sampai dia jadi mentor, hilang ingatan. Tu yang kata orang Islam. Orang Islam ni pi berjaya sampai tahap tu, ada teropong dalam dunia, ada teropong tengok apa tindakan nak ambil kepada orang-orang yang brilian, yang genius daripada kalangan orang Islam ni. Pasal apa dia kena macam tu? Pasal Islam. Itu yang cerita dia. Kalau dia bukan orang Islam, orang tak apa-apa kat dia. Kerana dia Islam, kerana tu dia kena. Demikian ujian yang mai kepada orang Islam ni sampai ke peringkat kiamat. Selagi tak mai kiamat, selagi itulah orang Islam yang kena. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Dan Allah, dan demi Allah sesungguhnya telah kami suruh akan Nuh, akan Nabi Ibrahim itu jadi rasul. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi man-nubuwwah wal kitab. Dan kami jadi pada zuriat keduanya, yakni kepada zuriat anak cucu Nuh dan Ibrahim itu, kami jadikan di kalangan mereka itu nubuwwah, bagi jadi nabi juga. Yakni dijadikan mereka itu nabi. Dan kitab yang empat, iaitu Taurat dan Injil dan Zabur dan Furqan, yakni Quran itu. Maka empat kitab itu turun pada zuriat Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim adalah bapa Arab dan bapa orang Rom dan bapa Bani Israel. Dan Nabi Ibrahim itu zuriat Nabi Nuh. Dia adalah bapa kedua selepas daripada Adam. Tengok, Nabi Adam. Selepas daripada Nabi Adam, mai Nabi Nabi Nuh. Mai zaman Nabi Nuh apa jadi? Banjir. Tufan. Dia panggil tufan ni banjir besar. Mati semua manusia. Tinggal Nuh dengan orang yang duduk atas kapal dia saja. Daripada hak duduk atas kapal itulah kemudiannya membiak sampai jadi sampai kita hari ini. Maka Nuh ni dianggap sebagai apa? Bapa kedua. Selepas daripada Nabi Adam AS. Maka Nuh itu bapa yang kedua. Kerana anak cucu Adam habis mati di dalam tufan. Tufan tu banjir lah. Banjir besar. Maka tiada tinggal melainkan Nabi Nuh. Dan anaknya seorang nama Sam, seorang nama Ham, dan seorang nama Yafis. Ini tiga anak Nabi Nuh yang kalau tuan-tuan buka dalam kitab tafsir mana pun dia umai tiga nama. Anak Nabi Nuh, satu nama Sam. Satu daripada Sam tu jadi Samsuri pun tak tahu. Satu nama Ham dan satu nama Yafis. Dia kata maka Sam itu adalah keturunan Arab dan Rom dan Bani Israel. Jadi makna saya Arab lah. Daripada keturunan Sam itu dia main bangsa Arab, dia main bangsa Rom dan main Bani Israel. Daripada anak Nabi Nuh yang bernama Ham, keturunannya daripada Sudan dan orang kulit hitam. Ini daripada Ham. Daripada anak dia yang bernama Yasin, keturunan Turki, keturunan Tartar, keturunan Cina dan Mongolia. Mongolia pun masuk di bawah apa nama? Di bawah Yasin ni. Dia main jenis geng mata tepe. Turki, Tartar, Cina, Mongolia. Dia main mata tepe ni. Yang ni daripada keturunan Yasin, anak Nabi Nuh yang ketiga. Faminhum muhtad. فَمِنْهُمْ مُهْتَدْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاتِقُونَ. Maka setengah daripada mereka itu dapat hidayah dan ikut Rasul yang disuruh kepada mereka itu. Tetapi kebanyakan mereka itu fasik, tidak taat dan tidak beriman kepada Rasul itu. Ini manusia. Amailah anak cucu Nabi ke apa sekalipun, dia ribat dua juga. Dia akan pergi dua grup. Apa dia? Hak satu ni dapat hidayah. Hak satu lagi duduk cacau merbah mengapu situ lah. Akan ada dua ni sampai kiamat. Summa qaffayna ala atharihim bi rusulina. Kemudian kami ikut, yakni kami iringkan Taurat atas bekas, yakni di belakang mereka itu dengan beberapa rasul Nabi. Kemudian kami ikut ataupun turut atas bekas mereka itu dengan beberapa rasul kami, 4000 rasul. Seorang kemudian daripada seorang sehinggalah kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi ni ada ramai. Yang kita kata ni Rasul ni 25 saja. Nabi ni ramai. Tak tahu, hak kita tahu, hak kita tak tahu ni sama banyak. Nabi ni ramai dua dah. Ada yang habuan dia seorang, ya, dia tak ada umat, maka dia Nabi. Rasul main dekat dia dan dia sekali ada umat dia. Dia sampaikan kepada umat dia, dia menjadi Rasul. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Dan kami iringkan dengan Nabi Isa bin Maryam. Wa atainahul Injil. Dan kami datang akan Isa itu kitab Injil. Ini Tuhan cerita balik satu-satu. Wa ja'alna fi qulubi allazina taba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyah. Dan kami jadi pada segala hati hawariyin yang ikut mereka itu akan Nabi Isa itu, kami jadikan kepada mereka itu ra'fah, yakni lemah lembut. Ra'fah Allah jadikan kepada orang-orang kanan Nabi Isa itu yang dipanggil hawariyun, jadikan kepada mereka ni hati mereka ni ada ra'fah. Ra'fah ni dia ada lemah lembut, dia ada belah kesian ke orang dan sebagainya. Dan dijadikan rahmat, yakni berkasih-kasihan kepada mereka itu. Rahbaniyah, yakni membanyak kerja ibadah yang lebih-lebih. Dan tinggal perempuan, yakni tak mau kahwin, dan rumah dan lazat dunia. Dia jadi ni sebahagian daripada orang, dia pilih hidup secara rahbaniyah. Sedangkan hidup secara rahbaniyah ni agama tak suruh. Agama tak suruh hidup rahbaniyah ni. Apa dia tuan? Orang hari ni kata jadi ahli sufi. Tak mau menikah, tak mau. Lepas tu kira dunia ni tak mau. Kira nak jadi zuhud. Nak hidup zuhud. Baju pun pakai compang camping, koyak rabak, tampung-tampung. Ini dia panggil rahbaniyah. Rahbaniyah ni maksudnya buang dunia. Dia kira akhirat. Ada entah dalam ramai-ramai dia ada jadi. Dulu saya ada lah duk ikut mengaji satu satu ustaz masa zaman sekolah dulu. Bila balik cuti daripada sekolah asrama ni, duk ikut ayah saya pergi mengaji dekat satu ustaz. Allah yang rahmat meninggal dia pun. Dia duk mengajar kitab hikam. Kitab hikam Ibnu Athaillah. Kitab tasawuf lah ustaz ni. Sedap dia mengajar. Kitab hikam ni bukan semua orang boleh mengajar. Ada boleh mengajar tapi orang tak faham. Punya pandai dia mengajar, tapi orang pun tak faham dia mengajar apa. Dan bila tak faham dia, dia kata itulah ilmu tinggi. Bila tak boleh faham tu, ilmu tu tinggi. Bukan mesti ilmu tinggi, kata dia gagal memberi faham dekat orang. Tapi ustaz yang dia mengajar ni, dia pergi mengaji ni, dia mengajar cukup baik. Dia baca, dia terang balik tu, sudah terang lagi bersuluh. Pandai lah, pandai. Mengajar kita hikam, mengajar kita tasawuf, dia okey lah. Ni anak murid hadut mengaji ni. Ada jadi yang dia tak tahuan. Tentu tak semayang, tentu tak apa. Pasal apa? Bila dia ni sampai tak semayang, pakai pun dah jadi seroboh-serobah, dah jadi nampak zuhud, tak mau dunia dah sampai apa, sampai tak semayang. Jadi dulu tu. Jadi dia pergi tanya dia, ni awak yang sampai jadi lugu ni, sampai semayang lima waktu benda ni apa benda dah. Dia kata aku dah fana dah. Aku fana. Fana ni maksudnya habis ya, hukum taklif tak ada dah aku ni. Dia kata aku ni dah masuk kategori wali-wali lah. Dia kata bila duduk dalam kategori tu ni, hak kita duduk mengaji tak ustaz ni, dia kata dia pergi tu pula. Ustaz tak fana lagi. Ustaz boleh duduk mengajar, boleh duduk semayang lima waktu ni, dia fana dah. Dia punya makam ni tinggi pada ustaz duduk mengajar tu, dia pergi makam fana dah. Dia dah pergi makam wali-wali ni, boleh duduk bercakap kata Allah fi jaybi, Allah fi jubbati, dia main tu. Allah duduk dalam poket aku, Allah duduk ada dalam jubah aku. Nuh, dia duduk pergi baca buku, buku-buku yang pusat Islam, yang Jabatan Kebajikan Islam haramkan buku tu, dia duduk pergi baca. Tuan boleh tengok ada jual di kedai-kedai ni, buku Tazkiratul Awliya. Ada buku-buku macam ni dia pergi duduk baca. Tazkiratul Awliya, saya baca dulu. Tapi kita baca-baca nak ambil tahu apa cerita aja. Hak baca dia jadi macam tu buat dah. Dia baca-baca-baca ni jadi wali ni. Jadi wali ni sampai pakai baju, baju tu tak buang sampai 25 tahun. Baju yang dia pakai tu, dia tak buang sampai 25 tahun duk pakai baju tu. Basuh dah apa dah 25 tahun. Kan? Dia baca buku tu, ada wali Allah ni yang pakai baju 25 tahun sampai kala jengking main masuk beranak, bertelur beranak dalam poket tu. Sampai orang satu hari secara paksa buka jubah dia ni. Buka jubah dia pasal nak katok kalau jengking tu. Dia marah orang, jangan katok kalau jengking ni. Inilah kawan aku selama 20 tahun. Dia kata, dia duduk main cerita macam tu. Dia duduk baca cerita ni tentang wali Allah nama Abu Al-Muris Husin Al-Hallaj. Dia duduk baca cerita Al-Hallaj ni, macam mana Al-Hallaj ni sampai satu tahap dia ni karam dalam lautan Allah. Dia karam dengan zat Allah. Dia ni sampai satu tahap ni, anna Allah, anna al-haq, aku Allah, aku dah jadi Tuhan dah. Oh, dia main macam tu. Jadi salah seorang pada anak murid ustaz ni hadut mengaji sekali ni, dia pun karam. Bahasa dalam tasawuf ni dia kata karam. Karam ni maksudnya dia ni kira hukum taklif tak ada, dia bukan mukallaf dah. Dia tak ada dosa pahala dah. Dia tak ada dah hukum haram halal, wajib apa semua tak ada dah. Dia ni dah duduk satu makam tinggi dah. Makam wali apa aku tak tahu dah. Takut dia jadi wali sabdu aja. Orang pergi habang kat ustaz ni. Bagi ustaz, anak murid ustaz diorang karam lah. Siapa dia? Saya lah. Habang lah nama Polan bin Polan. Awak yang hampa kata dia karam macam mana? Karam suruh ustaz, semayang tak apa tak dah lalu. Ustaz ni kata apa? Saya pun tak karam lagi, dia karam dulu. Nampak ustaz, takut tuan-tuan, benda ni takut. Tasawuf ni kalau ikut Imam Malik, imam hebat tuan-tuan. Imam Malik ni bukan jenis tok guru lah, jenis duk mengajak di rumah orang tak boleh masuk masjid ni, bukan. Imam Malik ni mengajak Masjid Nabawi. Imam Malik ni Imam Mazhab Maliki. Imam Malik ni dipanggil dia ni dengan nama Alim Madinah. Imam Malik ni dipanggil dia ni dengan jolokkan nama Alim Madinah. Kira di Madinah orang yang paling alim Imam Malik. Hebat Imam Malik ni. Dia mengajar di Masjid Nabawi tu tak duduk atas kursi meja ni, dia duduk atas lantai. Orang belakang tak puas hati, saya tak nampak muka dia, minta tok guru boleh tak duduk atas tempat tinggi pasal kami belakang tengok tak nampak. Oh. Imam Malik kata apa? Takkan aku nak duduk atas bangku, nak juntai kaki macam ni. Sedangkan di sana, dia tunjuk makam Nabi. Di sana ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Takkan aku nak duduk atas bangku di Masjid Nabawi, duduk juntai kaki. Di sana ada makam Nabi. Dia punya warak macam tu, tuan-tuan. Imam Malik ni dia kata apa tentang tasawuf ni? Dia kata, man tafaqqaha bighairi tasawufin tafassaqa. Wa man tasawufa bighairi tafaqquhin tazandaqa. Imam Malik kata, siapa yang belajar fiqh, tak belajar tasawuf langsung, dia jadi fasik. Belajar fiqh, oh tanya dia bab hukum haram, halal, makruh, cukup champion. Dia alim fiqh, tapi tasawuf tak ada dalam hati. Maksudnya apa? Dia tidak ada tawaduk. Dia tidak ada rendah diri. Dia tidak ada tu semua tak ada. Yang ada dekat dia alim ilmu saja. Dia ni tafassaqah. dia akan akhirnya jadi orang alim yang fasik, yang jahat. Wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin tazandaqa. Imam Malik kata siapa yang duk belajar tasawuf saja, fiqh tak belajar, ilmu apa pun tak belajar, duk kira nak jadi wali, nak jadi wali, nak jadi wali, tazandaqa. Imam Malik kata akhirnya dia akan menjadi macam kapiah dinding. Imam Malik kata lagi bahaya daripada hak mengaji fiqh tak mengaji tasawuf. Kalau pergi mengaji tasawuf saja, mengaji lain tak ada, apa pun tak ada, duk kira nak zuhud, duk kira dunia tak mau, menikah tak mau, apa pun tak mau, sifat rahbaniyah ni tak kita baca ni. Barang siapa pergi pilih jalan tu, Imam Malik kata apa? Tazandaqa. Dia menjadi kafir dinding. Itu tasawuf. Tasawuf yang dipaham oleh Imam Malik ialah apa? Bersihkan hati. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada hujub, tidak ada riak, tidak ada takbur, tetapi mencari ilmu-ilmu lain yang tidak ada lagi. Itu tasawuf yang sebenarnya. Bukan tasawuf buang dunia. Buang dunia itu bukan tasawuf. Buang dunia itu ini sifat rahbaniyah. Dia kata apa? Rahbaniyah itu ialah membanyakkan kerja ibadah yang lebih-lebih. Dia kata. Tuan-tuan pernah dengar cerita dua sahabat Nabi. Cerita dua sahabat Nabi, yang satu nama Salman Al-Farisi, yang satu lagi nama apa seorang lagi. Depa ni dua-dua jumpa, pi jumpa Salman Al-Farisi, pi di rumah dia, pi jumpa dia. Pi jumpa-jumpa dia, tengok-tengok dia ni Abu Darda nama dia. Salman Al-Farisi pi rumah dia, di rumah Abu Darda ni, pi tengok, tengok bini Abu Darda ni nampak. Nampak seorang eh. Pasal mereka ni, Abu Darda dengan Salman Al-Farisi ni akhan Nabi SAW. Dalam hadis kata, Nabi menjadikan Salman dengan Abu Darda ni bersedara. Bersedara yang tidak boleh mewarisi harta. Nabi jadikan mereka ni macam abang adik. Satu hari, Salman mai di rumah Abu Darda. Bila mai, Abu Darda tak ada. Tengok isteri Abu Darda, tengok dia ni nama pun isteri Abu Darda. Tengok dia pun macam saudara. Nampak serongan. Dalam hadis kata kelihatan kusuk masal. Kemudian Salman ni kata dekat isteri Abu Darda ni, dia kata apa hal dengan ma sya'nuk, apa hal dengan kamu ni? Kata isteri Abu Darda ni, dia kata akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Dia kata ni kawan baik hang ni Abu Darda ni tak tahu nak jadi apa, dia tak mau dah dunia-dunia ni, dia tak mau dah. Ni isteri mengadu kepada kawan suami dia. Tolong Zat, dia kata tengok ni, hang pun mengaji dekat Nabi. Suami aku ni, Abu Darda pun mengaji dekat Nabi. Tapi hang nampak orang, yang laki aku ni awak jadi macam mana tu? Dia pergi jadi tak mau dunia tu. Maksud kepada isteri Abu Darda, kata tak mau dunia ni, sampai ke bini pun dia tak peduli. Dia jadi tak peduli ke bini ni, pasal dia bagi dia bini ni pun kira leceh. Kacau dia, ya. Dia nak ibadat kacau aja. Dia dah jadi sampai macam tu. Jadi Salman ni bila dengar ni dia pun tak syok lah, awak jadi macam ni. Dia tunggu sehinggalah Abu Darda balik. Bila Abu Darda balik, dia tengok Salman ada seronok dia. Ya Allah, dia kata lama tak jumpa. Buat keluar makanan hidang nak bagi makan. Bila buat main makanan hidang, Abu Darda kata dekat Salman, dia kata kul fa inni ta'im. Dia kata dekat Salman Al-Farisi, dia kata makanlah. Dia kata saya puasa, saya tak makan. Dia ada buat lah. Dia kata kat kawan ni, dia kata makanlah ni, makanan ni makanlah. Dia kata inni sa'im, saya tak boleh makan, saya puasa. Salman Al-Farisi kata dia, ma ana biakil hatta ta'kul. Salman kata aku tak akan makan kalau hang tak makan. Lah kalau betul-betul hang kawan aku, hang buka puasa sunat hang tu, makan sama dengan aku. Apa jadi dia dah dapat maklumat dah daripada isteri kau ni, kata syekh ni tu buat leceh. Itu bahasa Penang, hak mudah faham dia macam tu. Kan? Dia dah dapat info dah, kata syekh ni memang tu buat leceh. Dia kata, ma ana biakil hatta ta'kul, aku tak makan kalau hang tak makan. Hang buka puasa sunat ni, hang buka, kita makan sama-sama. Okey, dia pun kawan dia pasal, dia pun buka puasa, dia makan. Malam tu, Salman tidur di rumah dia, di rumah Abu Darda. Baru terlelap mata Zat, dia bangkit lah, dia bangkit semayang sunat. Abu Darda ni, Salman kata dia, hey, awak ni. Dia kata, aku nak semayang sunat. Salman kata, tidur dulu, awal lagi. Dia pun, tak apalah, tidur dulu. Tak berapa lama, bangkit pula. Bangkit nak semayang pula. Salman kata, hey, anak berapa? Dia kata, semayang lah. Salman kata tidur dulu, awal lagi. Dia pun tidur balik. Dua saat bangkit pula, tiga kali. Salman kata tidur dulu, saat lagi aku pun nak bangkit juga sembahyang sunat, saat lagi lah, awal tengah lagi ni. Dia pun tidur balik. Dah sepertiga akhir daripada malam sunnah Nabi, dah dekat nak subuh dah, barulah bangkit. Bangkit, Salman kata dekat Abu Darda, jom kita sembahyang. Sembahyang tahajud, sembahyang apa semua, sembahyang buat witir apa semua cukup, tunggu masuk waktu subuh, sunat fajar, sunat qabliyah subuh, lepas tu baru sembahyang subuh. Bila habis, Salman kata dekat Abu Darda ni, yang bersifat rahbaniyah ni, Salman kata dekat dia, inna li rabbika alaika haqqa. Salman kata, wa inna li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Dia kata, hang dengar sini, aku nak beritahu kau. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata. Nabi kata, inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Tuhan ada hak. Hak Tuhan apa dia? Kita kena sembahyang, kita menunaikan hak Tuhan. Wa inna li nafsika alaika haqqa. Nabi kata apa? Diri kita pun ada hak dia. Hak diri kita apa? Dia perlu rehat yang cukup. Itu hak diri kita. Kita kena bagi kat dia. Diri kita ada hak dia. Hak dia apa? Dia kena tidur cukup, rehat yang cukup. Dia kata, wa li ahlika alaika haqqa. Isteri kita ada hak dia. Hang ada isteri, isteri hang ada hak dia. Hang kena bagi hak dia. Hang jangan boleh tu buat donor kat dia, buat tak tahu kat dia, ada buat tahanah kat dia, tak boleh. Hang sembahyang saja aja. Hang buat ibadat saja aja. Hang mengaji saja aja. Kalau hang pergi buat tahanah dekat bini hang. Dia kata, fa'ti kulli dhi haqqin haqqah. Nabi kata, bagilah kepada tuan punya hak itu akan hak dia. Abu Darda ni bila dengar dia diam. Esok pagi Salman Al-Farisi terus pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi, dia beritahu benda ni. Apa sudah jadi macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu dia balik mai balik dekat Abu Darda, dia kata, ya Abu Darda, hang pergi jumpa Nabi. Hang pergi tanya balik Nabi ni, apa yang hang duk buat selama ni betul ke tak betul, dan apa yang aku kata semalam betul ke tak betul. Hang pergi tanya Nabi. Abu Darda pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi, dia cerita balik dekat Nabi macam ni, macam ni, macam ni. Nabi kata, sadaqa Salman. Nabi kata, Salman betul. Hang tak betul, Nabi kata. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan boleh rujuk dalam sahih Al-Bukhari. Ini sifat rahbaniyah yang disebut sebagai benda yang tak disuruh oleh agama. Membanyak-banyakkan ibadah yang lebih-lebih. Melampau dalam ibadah. Dan tinggal perempuan, maksudnya tak mau kahwin. Kalau dah ada bini, tinggal bini, tinggal rumah dan tinggal lazat dunia. Dan memadai dengan kain kasar, dengan makanan dan minuman yang sikit. Masuk gua, masuk bukit dan sebagainya. Ini dia jadi macam ni. Nuh nak pergi uzlah. Duk dah elok-elok di Parit Buntang ni. Nuh pergi duduk di Gunung Jerahan. Duk Parit Buntang tambah kerian, tambah apa dia elok dah. No, ni ugama ni karan duk mai kuat ni, tinggal habis semua ni. Aku tak boleh duk dengan hampa ni, hampa ni semua letih ahli maksiat. Pergi duduk di apa Gunung Jerai tu, naik duk makan roti, duk makan roti, turun-turun main kurih macam tu jangkung turun main. Apa ni? Ini bukan benda yang ugama suruh. Ugama tak suruh sampai macam tu. Dia kata firman Allah apa? Ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dia kata apa? Yang bida'ah mereka itu akan dia. Dia pergi buat sifat rahbaniyah yang melampau ni, itu bida'ah dia kata. Tiada kami pernah fardu akan dia atas mereka itu. Quran, Allah kata aku tidak pernah suruh hamba aku jadi sampai macam ni. Tak pernah suruh pun jadi macam ni. Yang ni ibadah yang lebih-lebih yang dikerja oleh ruhban itu ialah Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah fardu benda itu. Hanya ia sahaja yang usahakan demikian itu. Ugama tak suruh lagu yang dia buat tu. Hak dia buat tu salah. Salah daripada yang ugama suruh. Tuhan kata lagu tu, illa bisira ridwanillah. Kerana menuntut keredaan Allah pada membanyak ibadah yang sunat. Quran suruh, ugama suruh kita tambah amalan sunat. Tapi jangan sampai terjadi rahbaniyah macam tu. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, maka tiada pelihara mereka itu akan dia, yakni rahbaniyah itu akan sebenar-benar pelihara kerana tinggal akan dia oleh kebanyakan mereka itu, dan kufur dengan Isa iaitu dengan dakwah Tuhan tiga, dan masuk agama raja kafir mereka itu, dan tinggal atas agama Isa hanya sikit-sikit iaitu yang duduk di gua-gua dan bukit-bukit dan sebagainya sahaja. Asyik-asyik dia pergi ambil sifat rahbaniyah macam setengah orang agama Nasara ni. Kalau dah kata jadi orang alim agama Nasara tak boleh nikah. Duduk dalam gereja dia tak boleh nikah. Itu sifat rahbaniyah. Sedangkan Nabi sendiri nikah. Dia nak pergi ambil lebih daripada Nabi. Itu sifat rahbaniyah. Akhirnya apa dia? Akhirnya tersasar tu. Injil kata Allah Tuhan yang Esa. Dia pergi bubuh Tuhan ada tiga. Ada merapu tu. Punca daripada apa? Mula daripada melampau daripada ajaran Allah. Lepas itu dia tersasar terus. Terkeluar daripada ajaran Islam. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ, maka kami bawa datang akan segala mereka yang beriman dengan Nabi Muhammad itu, akan pahala mereka itu yang sempurna. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِخُونَ, dan kebanyakan mereka, yakni ruhban tadi ini, fasik mereka itu. Tiada beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا birasulih, wahai segala orang yang beriman dengan Nabi Isa dan Musa dan segala nabi-nabi, takutlah kamu akan Allah dan sembahlah ia, dan jangan sembah lain daripada dia, dan berimanlah oleh kamu dengan rasulnya, yakni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebenar-benar hati, dan taatlah kepada dia. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, nescaya mengurnia Allah akan kamu dua bahagi daripada rahmatnya yang besar-besar, dengan sebab beriman dengan dua nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga macam orang yang mendapat dua pahala. Yang pertamanya orang yang beriman dengan nabi yang dahulu dan beriman dengan Nabi Muhammad, dua pahala. Kepada orang yang ikut agama Nasara, dia beriman dengan Nabi Isa, kata Nabi Isa tu nabi, dah dapat satu pahala. Bila main Nabi Muhammad, dia ikut Nabi Muhammad, lagi satu pahala dia dapat. Tapi bila dia buat bantah, dia tak mau terima Nabi Muhammad, dia nak stop dekat Nabi Isa aja, dia kafir daripada Allah, agama Allah. Tapi kalau dia ikut Nabi Isa, dapat satu pahala. Main Nabi Muhammad, dia ikut Nabi Muhammad, dapat dua pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, ada tiga macam orang dapat dua pahala. Yang pertama, orang yang mula-mula beriman dengan nabi yang dahulu. Bila main Nabi Muhammad, dia beriman dengan Nabi Muhammad, dua pahala. Yang keduanya, hamba yang menunai hak pengulu dan hak Allah. Dia hamba. Hamba kepada tuan dia. Di samping dia menunaikan perintah tuan dia, dia menunaikan perintah Allah. Dua pahala dapat. Dia taat Allah satu pahala, dia taat kepada pengulu dia satu pahala. Dua pahala dapat. Golongan ketiga ialah laki-laki yang ajak kepada hamba perempuan yang agama dan Quran dan adab. Kemudian dia merdekakan hamba perempuan tu. Kemudian dia kahwin pula dengan hamba perempuan tu. Dua pahala. Dia belah hamba ni elok-elok, ajak, bagi makan, pakai elok-elok, apa semua, dah dapat dah satu pahala. Dia merdekakan perempuan tu, dapat lagi satu pahala. Dia pergi kahwin pula, memang dia dapat pahala banyak. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan menjadi Allah bagi kamu itu nur yang cerah, yang dapat kamu berjalan dengannya di atas titik siratal mustaqim. Tak, kita baca awal ayat dulu, orang-orang Islam ni akan ada nur cahaya yang bagi terang dekat dia ketika dia nak lintas sirat, siratal mustaqim. Wa yaghfir lakum, dan mengampun ia bagi kamu akan segala dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Tuhan yang amat mengampun lagi kasih sayang. Maka memberi ketahui Allah yang demikian itu, li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, supaya dapat tahu oleh segala ahli kitab Taurat dan Injil yang tiada beriman dengan Nabi Muhammad itu, bahawa tiada kuasa mereka itu, yakni ahli kitab itu, atas dapat suatu daripada kurnia rahmat yang tersebut itu, dengan tiada takut Allah dan tiada beriman dengan Nabi Muhammad. Tuhan kata ahli kitab, walaupun hampa alim kitab Taurat, alim kitab Zabur, tapi kalau hampa tak terima Nabi Muhammad, hampa tak dapat anugerah Allah, tak dapat syurga, tak dapat rahmat Allah. Bersalahan dengan sangka mereka itu, sangka ahli kitab bahawa diri mereka itu kekasih Allah dan ahli keredaan Allah. Ahli kitab, mereka kata mereka kekasih Allah, mereka tolak Nabi Muhammad pun mereka tetap kekasih Allah. Itu silap Tuhan kata. Hampa tolak Nabi Muhammad bermakna hampa tolak keredaan Allah. Begitu. wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha, dan bahawa kurnia rahmat itu di tangan Allah. Allah bagi akan rahmat itu kepada orang yang dikehendaki daripada hamba dia. Demikian juga dua ganda dan ampunan dan nur diberi kepada orang yang dikehendaki, iaitu orang yang takut Allah, orang yang beriman dengan Nabi Muhammad daripada kalangan ahli kita. Syarat Allah nak bagi rahmat, Allah nak bagi pengampunan, Allah nak bagi ganda pahala dua kali, syarat dia apa dia? Beriman dengan Allah, terima Nabi Muhammad. Kalau ini tak penuhi, syarat ni tak dipenuhi, tak dapat janji-janji tadi tu. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu Tuhan yang mempunyai kurnia rahmat yang besar-besar lagi segala hamba yang beriman dengan Allah dan Rasul dan mengerjakan taat. Nah, wallahu. Lepas ini insya-Allah kita akan masuk surah Al-Mujadilah. Dia boleh baca dua-dua pun tak salah. Kita boleh baca surah Al-Mujadalah dan boleh baca surah Al-Mujadilah. Dua-dua pun tak salah. Dua-dua pun makna dia jidal. Makna dia apa? Mujadalah ni lawan bercakap, lawan bahas, lawan berhujah. Al-Mujadalah, Al-Mujadilah. Surah yang akan datang ni surah Al-Mujadilah. Dia konten ataupun intipati surah ni ialah cerita tentang hukum zihar. Ha, ini tuan-tuan kena tahu. Hukum zihar. Kita ada rumah tangga, kita ada suami isteri. Suami dengan isteri ni dia ada peraturan dia. Macam mana kita bawa kereta ke jalan, dia ada peraturan lalu lintas dia. Dia ada lampu traffic light, dia ada simpang, dia ada jalan sehala, dia ada jalan dua hala, dia ada jalan tak tentu hala. Dia macam-macam ni. Ini undang-undang jalan raya. Kita kena tahu kalau kita nak bawa kereta ke jalan. Demikianlah halnya dalam hidup berumah tangga, dia ada peraturan dia. Kita kena tahu. Dan surah Al-Mujadilah ataupun surah Al-Mujadalah ni, start-start ayat, start-start surah ini, dia cerita tentang kes dalam sebuah rumah tangga di antara suami dan isteri yang melibatkan hukum zihar. Hukum zihar. Secara ringkasnya, zihar ni apa dia? Zihar ni suami menyamakan isteri dia dari segi fizikal tubuh badan dengan isteri, ini dengan mak ataupun dengan mahram dia. Dia telah melakukan kesalahan zihar. Contoh, laki kata dekat bini dia, eh, dia kata hidung hang macam hidung mak aku. Itu contoh zihar. Hidung itu bentuk fizikal. Suami tidak boleh menyamakan bentuk fizikal isteri dengan mak dia yang haram nikah dengan dia, ataupun mana-mana mahram dia, dengan kak dia ataupun dengan anak dia. Kalau sebaliknya tak apa, amri dia kata anak kita, anak buat dua ni, hidung ikut hidung hang putih, tak apa. Tapi jangan kata hidung bini sama dengan hidung anak, itu zihar. Sebahagian ulama fiqah kata zihar tidak berlaku kalau sekiranya tidak disertakan dengan niat zihar, dia kata. Kalau tak ada niat, tak apa, dia kata. Dia bukan ada niat zihar, dia kata betul-betul, tak apa. Tapi sebahagian ulama fiqah kata tak kira, niat tak niat tak kira, menyamakan isteri, bentuk fizikal isteri dengan mana-mana bentuk fizikal mak ataupun mahram, dia kata itu kesalahan zihar. Kita akan detailkan perbahasan dia insya-Allah pada bulan akan datang. Dan kesalahan zihar ni leceh, dengan kerana suami kata lagu tu dekat bini dia, maka haram dia bersama dengan isteri dia. Haram dia bersama dengan isteri dia. Sehinggalah dia membayar kafarah, membayar denda. Denda kepada kesalahan zihar ni, dia akan cerita dalam ayat yang akan datang ni. Satu, apa dia? Merdekakan hamba. Yang kedua, puasa syahraini mutatabi'ain. Dua bulan berturut-turut. Makna ini kesalahan besar. Yang ketiga, bagi makan. Kita'am sitin miskinah. Bagi makan kepada 60 orang miskin. Itu denda kepada kesalahan zihar. InsyaAllah tuan-tuan, bulan depan kita akan tengok secara detail zihar ni betul-betul apa, asal usul dia apa, implikasi hukum dia bagaimana, dan macam mana cara nak keluar daripada tersangkut dengan zihar ni. Dan rentetan daripada zihar ni, dia main pula hukum kilang Ini kita menikah suami itu, kita tak tahu benda-benda ni. Hukum ilat. Suami dengan isteri. Suami pergi bersumpah dengan nama Allah. Dia tak mau nak tidur dengan isteri dia. Dia melakukan kesalahan ilat. Apa pula hal dengan ilat ni? Apa cerita dia? Apa implikasi hukum dia? Bagaimana nak selesai masalah ilat ni? So, suami isteri mulut kena jaga. Terutamanya suami. Sebab kuasa Allah bagi kepada suami. Jangan sewenang-wenang ataupun secara jahil menyalahgunakan kuasa itu. Jangan. Kadang marah dekat bini, adalah satu dua hal yang tak patut dijadi marah dengan macam tu. Ni, hang jangan ingat hang ni apa sangat. Aku sumpah wallahi aku tak mau tidur dengan hang dah sampai kiamat. Ada tak ada tuan-tuan ni? Ha, pak lebih ketiah longgang yang duduk buat leceh yang jadi ni. Ada tak ada? Ada tuan. Teruk pada tu buat dah. Ha? Dia duduk taklik bini ni cukup dahsyatnya. Taklik bini dah. Ni, aku abang hang. Aku pantang aku. Kalau aku balik rumah hang tak ada di rumah. Pantang aku. Esok, kalau aku balik, esok dan seterusnya. Kalau aku balik, hang tak ada di rumah. Hang duduk pergi ranjau rumah jiran ke. Hang duduk pergi berjalan rumah mak hang ke apa ke. Ha, dia mula. Tu dia pergi taklik. Cara. Kalau hang tak ada lagi, dia kata aku balik esok hang tak ada. Dia kata, antara kita cara apa? Taklik. Taklik. Ataupun hak lagi hangat ni kaki telinga merah ni kata apa? Eh, aku dah beritahu orang, pantang aku. Pantang apa? Aku tak suka hang duk belek tengok handphone aku. Ha, ni zaman lah punya orang muda-muda punya rumah tangga. Bini ada, tapi duk main SMS dengan perempuan lain. Jadi bini ni main duk kena handphone dia. Bini ni pun satu inspektor gadget juga. Inspektor gadget. Dia main duk cek main handphone laki dia. Cek tengok ni segala apa inbox siapa ada, pi tengok send apa, pi tengok nu pandai pula pi buka tang log tu. Log tu panggilan yang direkodkan untuk 2 bulan 3 bulan tu dia cek lebih daripada orang kerja Telkom lagi dia ni. Dia cek semua ni nombor siapa laki dia selalu duk call dia cek dia telefon sana sini cek apa semua nak tengok siapa dia. Dia kata kat laki dia, abang saya dah tahu dah abang dengan perempuan ni macam ni macam ni macam ni. Laki sudah naik ni. Ni. Kan jangan duduk tidur pandai lebih pada aku. Lagi sekali yang ambil handphone aku, yang tidur khosyik buka baca ni apa-apa semua, aku cerai yang talak 1,000. Tuan-tuan, percaya tak kata ada benda ni jadi dalam masyarakat kita? Ada benda. Ada. Betapa jahilnya suami isteri yang membina rumah tangga ni. Rumah tangga dibina di atas kerapuhan ilmu. Ilmu tak ada. Tapi nak menikah. Bila menikah, dia langgar peraturan hadis semua. Ibarat kata dia bawa kereta, lampu merah dia belah jalan. One way dia redah masuk. Ha? Jalan nak tu jalan, dia duduk stand seorang-seorang dia. Dia duduk buat gila lalu tu macam jalan. Leceh. Ini semua leceh. Ha? Ha, jadi jangan buat leceh. Jadi kita insyaAllah panjang umur, sehat tubuh badan. Kita baca surah Al-Mujadilah ini. Surah Al-Mujadalah ni kita baca apa cerita, apa hukum yang Quran bagi tahu lah kita yang kita kena patuh dan jangan kita langgar sekali-kali kerana akibat dia sangat besar. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik dan hidayah kepada kita semua, dimanfaatkan ilmu kita, dihidupkan kita dalam iman, mati kita dalam iman, bangkit kita bersama orang yang beriman di akhirat esok. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul as. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك يا رب العالمين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين